sementara, miskin pun sementara dunia. Jangan berbangga karena cantik itu sementara, senang pun sementara, sedih pun sementara dunia. Tanyalah kepada hati, taatkah kita atau sandiwara. Tanyakanlah pada hati, taatkah kita atau sandiwara. Orang kaya pun pasti mati, orang miskin pun ikut mati, raja-raja pun pasti mati. Dunia ini tak berarti, cantik di dunia sementara, kelak engkau pun tua juga. Maka jangan pernah berbangga, dunia ini sementara. Sandiwara, tanyakanlah pada hati, taatkah kita atau sandiwara. Orang kaya pun pasti mati, orang miskin pun ikut mati, raja-raja pun pasti mati. Dunia ini tak berakhir, cantik di dunia sementara, kelak engkau pun tua juga. Maka jangan pernah berbangga, dunia ini sementara.